Pak, itu istri tak di rumah. Nah terima kita setelah kita jadi sarjana. Nah terima kita setelah kita jadi manusia yang baik. Nah terima kita setelah kita punya pekerjaan yang mapan. Orang tua tak dari dalam rahimnya dia sekolahkan ki, dia bina ki, nah jualkan ki warisannya untuk apa? Supaya kita sekolah dan kerja yang baik-baik. Lalu setelah punya istri, lalu takut ki sama istri tak, tidak kita hormati orang tua tak? Sia-sia kita punya ibadah Ramadan. Itu didoakan oleh Nabi. Malaikat Jibril berdoa, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka sama orang tuanya. Mari kita lihat anak-anak kita sekarang. Semestinya selesai kau Idul Fitri, datangi ibu bapakmu. Tapi apa kelakuan kita? Selesai Idul Fitri, datang wali kotanya, datang kepada kapolresnya, datang dan dimna, datang gubernurnya, datang kepala dinasnya, nah lupa orang tuanya. Anak-anak tak lebih parah. Selesai dari karebosi, buka kudung, buka jilbab, buka gamis, kemana? Pantai Losari. Ada urusan di Pantai Losari. Mestinya datangnya orang tua. Ajarkan anak kita berhikmat kepada orang tuanya. Zaman saya masih kecil dulu, selesai lebaran, itu orang tua tanah panggil ki. Roko amuremu, piko di ommu. Kalaupun itu satu keluarga ki datang, nasi kenal ki. Sekarang tidak ada itu pak. Di BAP, di kantor polisi baru, para kate paling.